أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, pada malam hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah kesempatan yang sangat mulia. Allah pertemukan kita dalam sebuah majlis yang ditegakkan di dalamnya at-tawasi bil-haq wa at-tawasi bil-sabr. Allah kumpulkan kita dalam majlis dari majlis-majlis ilmu. Sungguh kondisi kita pada malam hari ini adalah suatu kondisi, suatu keadaan yang patut untuk kita syukuri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melangkahkan kaki menuju majlis yang mulia ini, untuk memudahkan kalbu dan jiwa kita untuk hadir di majlis yang mulia ini insyaAllah Ta'ala. Tidak semua orang mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bisa hadir di majlis-majlis ilmu. Terkadang ada semangat, ada kemauan, namun tidak punya kesempatan. Di sisi lain, ada kesempatan, banyak waktu, namun belum mendapatkan taufik untuk mempunyai semangat atau kemauan menghadiri majlis-majlis ilmu. Bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita semua yang hadir di majlis ini, berupa kesempatan di satu sisi dan kemudahan taufik untuk bisa menghadiri majlis dari majlis-majlis ilmu. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan masa yang kita hidup saat ini, hari-hari kita, perjalanan hidup kita, banyak sekali ujian dan cobaan, banyak sekali fitnah yang mengitari perjalanan hidup yang sedang kita jalani ini. Disadari ataupun tidak, dimengerti ataupun tidak, fitnah-fitnah itu mengitari dan mengiringi fitnah tersebut dalam bentuk syubhat, syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir, paham-paham menyimpang, paham-paham sesat, akidah-akidah batil, manhaj-manhaj yang batil, dan terkadang pula dalam bentuk syahwat, dorongan hawa nafsu, baik itu wanita, harta, kedudukan, asabiyah, ta'assub, dan lain sebagainya, dari berbagai syahwat yang tidak jarang menjadi hambatan dalam perjalanan hidup kita ini. Fitnah syubhat amat banyak sekali yang mengitari perjalanan hidup kita. Mulai dari syubhat yang ditebarkan oleh orang-orang PKI, orang-orang komunis, yang meyakini bahwa tidak ada Rob, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Yang sangat anti dengan din, dengan agama, terkhusus dinul Islam. Tidak jarang dalam perjalanan kaum komunis PKI di negeri ini, di dalam mewujudkan kebencian terhadap kaum muslimin, terhadap talabatul ilm, mereka meneriakkan yel-yel pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Sangat benci sekali terhadap talabatul ilm, sehingga mereka teriakkan pondok bobrok, mereka teriakkan langgar bubar, tempat-tempat ibadah kaum muslimin, dan santri mati. Target utama mereka adalah talabatul ilm. Target untuk mereka tumpas dan mereka bantai. Demikian pula kelompok-kelompok sesat yang berseberangan dengan kaum komunis. Kalau dikatakan kaum komunis adalah kaum ekstrem kiri, maka kaum ekstrem kanan dari kalangan khawarij, teroris, yang mereka mengkafirkan kaum muslimin selain kelompok mereka, menghalalkan darah mereka, bahkan tidak segan-segan di dalam melakukan aksi teror yang sangat dibenci oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka lakukan di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak mereka lakukan peledakan bom bunuh diri di masjid-masjid, hingga kasus yang belum lama terjadi di penghujung bulan suci Ramadan di kota suci Al-Madinah An-Nabawiyah, di saat kaum muslimin mempersiapkan diri melakukan prosesi iftar, buka, puasa, seorang khawarij, teroris, berusaha untuk masuk ke Masjid Nabawi untuk meledakkan dirinya. Walaupun alhamdulillah dapat dihalau oleh pasukan keamanan, sehingga peledakan tersebut tidak terjadi di dalam Masjid Nabawi. Dan ini bukan suatu hal yang baru dalam perjalanan kaum khawarij teroris ini. Mereka telah lakukan dahulu terhadap orang-orang mulia, para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. ketika mereka jadikan target pembunuhan mereka adalah tiga tokoh sentral kaum muslimin ketika itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum ajma'in. Satu berhasil, dua tidak berhasil. Mereka berhasil, atau salah seorang dari mereka dalam hal ini adalah Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Alayhi ma yastahiq min Allah subhanahu wa ta'ala, berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Uthman, salah seorang menantu Rasul alaihi salatu wassalam, saudara sepupu Rasul alaihi salatu wassalam, dan termasuk dari al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah, dalam perjalanan menuju masjid untuk melaksanakan salat subuh. Abdurrahman bin Muljam al-Muradi menikam Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hingga meninggal dunia dalam keadaan syahid, karena Rasul jauh-jauh hari telah mengatakan, Umar fil jannah wa huwa syahid, Uthman fil jannah wa huwa syahid, Ali fil jannah wa huwa syahid. Umar kelak akan masuk ke dalam al-jannah, dan dia akan meninggal dunia dalam keadaan syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi ketika dalam keadaan salat. Uthman fil jannah wa huwa syahid. Uthman kelak tempatnya di dalam al-jannah dan akan meninggal dalam keadaan syahid. Beliau meninggal dunia dibunuh oleh orang-orang Khawarij, Abdullah bin Saba dan pengikutnya. Rumah beliau dikepung hingga berhasil masuk ke dalam rumah dan dibunuh oleh orang-orang yang keji, kaum Khawarij, alaihim ma yastahiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Ali fil jannah wa huwa syahid, demikian pula Ali kelak akan masuk ke dalam al-jannah dan akan meninggal dunia dalam keadaan syahid, dibunuh oleh salah seorang khariji, salah seorang teroris, Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu berhalangan hadir salat sebagai imam, dilakukanlah pembunuhan di dalam masjid, namun yang meninggal dan terbunuh adalah pengganti sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian pula sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, sama seperti sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ekstrim kanan ini sangat berbahaya pula. Syubhat-syubhatnya sangat luar biasa. Menanamkan semangat bela agama, namun jauh dari ilmu, jauh dari bimbingan para ulama, hingga jadilah mereka orang-orang yang sadis, orang-orang yang kejam. Seiring dengan kaum komunis di Indonesia adalah PKI, orang-orang yang sadis dan kejam. Komunis dan teroris ibarat dua mata pisau, sebelah kiri dan sebelah kanan, yang sangat membahayakan akidah kaum muslimin, membahayakan eksistensi umat Islam dan juga bangsa dan negara kaum muslimin. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kelompok-kelompok sesat atau menyimpang lainnya. Kelompok sururiyah, qutbiyah, yang mengusung pemahaman Sayyid Qutb, mencampur adukkan antara tanzim Ikhwanul Muslimin, mencampur adukkan prinsip pergerakan Ikhwanul Muslimin dengan aqidah, aqidatul tauhid di satu sisinya dan akhlak jemaatut tabligh, itu yang mereka dengungkan. Sistem pergerakannya adalah sistem pergerakan Ikhwanul Muslimin. Aqidahnya adalah aqidah as-salafus salih. Dalam hal ini adalah tauhid. Dan akhlaknya adalah meniru akhlak jemaatut tabligh. Demikian kaum sururiyah qutbiyah berusaha menggabungkan tiga pilar kebaikan menurut mereka untuk kemudian dijadikan prinsip dan manhaj yang mereka yakini sebagai manhaj yang benar, padahal hakikatnya adalah manhaj yang batil. Sangat bertentangan dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bertentangan dengan prinsip dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bertentangan dengan prinsip dakwah salafiyah. Karena di dalam prinsip dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Taifah, Al-Mansurah, nama yang bernama, nama yang berbeda namun hakikatnya adalah satu, dinyatakan bahwa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam permasalahan tanzim, dalam permasalahan pergerakan dan sosial, dalam permasalahan akidah, dan dalam permasalahan akhlak, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan keilmuan yang tinggi di bawah bimbingan dan binaan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan akhlak yang mulia, dengan akidah yang lurus, mereka berhasil mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam hingga ke pelosok negeri yang jauh. Mereka tinggalkan kota Madinah, pergi ke berbagai penjuru dunia hingga sampai ke Eropa, ke Andalus, ke Spanyol, hingga sampai ke daerah Asia, Azerbaijan dan yang lainnya. Dan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berhasil menguasai dunia ini setelah menaklukkan kerajaan Romawi yang menguasai belahan dunia bagian barat, dan menaklukkan kerajaan Persia yang menaklukkan, yang menguasai dunia bagian timur. Sistem mereka adalah sistem yang terbaik. Pergerakan mereka adalah pergerakan yang terbaik, sehingga berhasil menyampaikan dakwah Islamiyah ke penjuru dunia, hingga masa demi masa berlalu kita di negeri Indonesia ini mendapatkan Islam yang asal muasalnya adalah berkat dakwah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Orang-orang ikhwanul muslimin belum pernah mereka berhasil menguasai suatu negara kalau toh misalnya di antara mereka ada yang berhasil menjadi pimpinan negara, maka tidak sesuai dengan apa yang mereka gembar-gemborkan menerapkan syariat Islam. Justru mereka adalah orang-orang yang mengubur syariat Islam. Ketika Hasan At-Turabi berhasil menjadi presiden Sudan, di masa dialah salib terbesar di Sudan didirikan. Demikian pula di negeri-negeri yang lainnya. Dalam kondisi berapa banyak pemuda-pemuda kaum muslimin yang masuk ke dalam jaring-jaring dan perangkap mereka, dan perangkap-perangkap mereka sehingga menjadi korban, menjadi tumbal paham dan ideologi sesat mereka. Penjara-penjara dipenuhi oleh pemuda-pemuda kaum muslimin yang terperangkap dan terjaring oleh perangkap-perangkap ikhwanul muslimin dengan akidah khawarijnya, melakukan penentangan-penentangan terhadap pemerintahnya, bahkan pemberontakan, sehingga harus dibayar mahal, yaitu dengan dijadikannya pemuda-pemuda Islam sebagai korban dari prinsip dan manhaj mereka. Dalam permasalahan akidah, tentu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang paling bersih akidahnya. Demikian pula dalam hal akhlak, mengapa mengambil akhlaknya jemaah tabligh atau firqatut tabligh? Bukankah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka adalah orang-orang yang mulia, yang akhlaknya diakui dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim? Namun demikianlah, ketika Allah membutakan hati-hati mereka, dipilihlah manhaj selain manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah prinsip atau manhaj sururiyah qutbiyah yang sangat berbahaya sekali. Dan dari buku-buku Sayyid Qutb lahirlah para teroris-teroris hingga hari ini. Demikian pula syubhat-syubhat lainnya yang digulirkan oleh Ali Hasan Al-Halabi, oleh Ibrahim Ar-Ruhaili, oleh Adnan Ar-Ur, oleh Muhammad Al-Maghrawi, Abu Hasan Al-Ma'ribi, yang hampir semua dari mereka itu penyimpangan-penyimpangan dan kesesatannya telah dibantah oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali sebagai mujaddid di tengah-tengah umat ini, yang membongkar satu demi satu para pengusung kebatilan, mulai dari yang nampak-nampak jelas penyimpangannya. Ikhwanul Muslimin, Sayyid Qutb, Safar Hawali, Salman Al-Audah, Jama'at Tabligh, Al-Haddadiyah, dan nama-nama yang disebutkan tadi, Al-Syeikh Rabi' hafizahullah ta'ala mempunyai karya tulis-karya tulis yang membantah pemikiran-pemikiran menyimpang mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari sisi syahwat tidak dipungkiri lumayan kuat di dalam menghadang ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya HP Android dan yang semisalnya yang memudahkan pemiliknya akses dengan internet dengan berbagai layanannya merupakan fitnah besar. Dalam hal syahwat yang dapat menghalangi seorang muslim, seorang sunni, seorang salafi di dalam menjalankan kehidupan, di dalam menjalani kehidupan ini. Berapa banyak dari para talabah yang kandas belajarnya disebabkan HP-HP ini. Berapa banyak di antara para talabatul ilm, anak-anak kita, yang putus belajarnya disebabkan HP. Walaupun pada asalnya adalah HP yang jadul, zaman dulu, namun terus berkembang dan berkembang hingga akhirnya gagal di dalam menuntut ilmu. Dari sini selaku orang tua harus betul-betul waspada menjaga anak-anak kita dari fitnah HP ini. Tidak memberikan kelonggaran kepada mereka, tidak memfasilitasi mereka Bagaimana nanti anak-anak kita tidak mengerti dunia, tidak mengerti perkembangan? Kita katakan bahwa menjaga mereka dari perkembangan dunia untuk terus konsen di dalam tahsilul ilm, mendapat, menata dan mengumpulkan ilmu ini serta menjaga ketakwaan mereka, jauh lebih besar dari itu semua. Demikian pula dari para talabah, dari para santri, jangan tergiur dengan itu semua. Karena cepat atau lambat akan merusak perjalanan talabul ilmi antum. Cepat atau lambat akan memangkas iman dan semangat talabul ilm. Maka dari itu, meskipun orang tua berusaha memfasilitasi, paman, kakek dan yang semisalnya, ini buat kamu supaya bisa SMS, bisa komunikasi, tolak dengan cara yang baik. Membentengi diri antum dari ini semua sangat penting, terutama di masa-masa remaja yang sangat banyak godaan dari sisi syahwat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, amat banyak contoh-contoh dari fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Bisa antum kiaskan hal-hal yang mengitari perjalanan hidup antum. Namun kewajiban kita semua di dalam menghadapi dua fitnah ini untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berlindung kepada Allah dari berbagai fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Karena tidaklah ada yang mampu menolong kita, membantu kita, menyelamatkan kita dari dua fitnah tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bukan keimanan kita, bukan kepandaian kita, bukan kekuatan kita, tetapi semua itu adalah taufik min Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita semua harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah-fitnah tersebut. Karena seorang yang berbahagia sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah yang Allah jauhkan dari berbagai fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Yang kedua, kita harus senantiasa mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalan yang kita kerjakan, baik itu dalam bentuk ibadah, ibadah mahdhah, salat kita, siam kita, zakat kita, haji kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain yang dalam bentuk muamalah, ketika kita bersedekah, ketika kita membantu saudara kita yang lain, membantu saudara kita, ketika kita melakukan demikian dan demikian, maka harus senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasun niyah banyak membantu seorang hamba selamat dari fitnah, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujurannya, mengetahui keikhlasannya, mengetahui kesungguhannya di dalam melaksanakan amal soleh yang ia lakukan. Yang berikutnya, sabar dan rajin di dalam talabul ilm. Talabul ilm merupakan sebab utama dijauhkannya seseorang dari fitnah. Majlis-majlis ilmu adalah majlis yang barokah, yang dihadiri oleh para malaikat Allah. Para penuntut ilmu senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni mereka. Maka sabar dan rajin di dalam menuntut ilmu merupakan upaya agar Allah selamatkan dari fitnah, baik fitnah syubhat ataupun syahwat. Berapa banyak kalau kita perhatikan, ikhwan yang terjatuh ke dalam fitnah, baik syubhat ataupun syahwat, ternyata tidak rajin dalam talabul ilminya, tidak sabar di dalam menghadiri majlis-majlis ta'lim. Dan itu banyak didapati di kota-kota yang ada. Sering kita dapati seorang yang bermasalah, yang muskil, ternyata malas untuk talabul ilm. Walaupun kadang-kadang ada seorang rajin dalam menuntut ilmu, tapi ternyata dia juga bermasalah. Berarti ilmunya belum masuk ke dalam sanubarinya, belum diterapkan dan belum mewarnai kalbu dan jawarihnya. Sekali lagi, rajin dan sabar dalam talabul ilm merupakan sebab, di antara sebab-sebab diselamatkannya seseorang dari fitnah, baik syubhat maupun syahwat. Itulah mungkin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sedikit apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami secara khusus dan juga bagi antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.